Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan kajian dari kitab Syarah Al-Usul Tsalatsah di mana penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau berkata wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Semua yang selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam, yakni makhluk. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari makhluk tersebut. Tsumma bayyana Asy-Syaikh rahimahullah wajh al-istidlal bi hadzal ayah. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini berkata Syekh Al-Fauzan fidzallah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau menjelaskan sisi pendalilan dari ayat ini, faqaluhu wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam fa yakunu Allahu rabbi. لأن الله رب العالمين وأنا واحد من العالمين فيكون الله ربي فلا أحد يستطيع أن يقول أنا لي رب غير رب العالمين لا الكافر ولا المسلم هذا لا يمكن أبدا ولا يقوله عاقل هذا دليل على ربوبية الله عز وجل وما دام أنه رب العالمين فهو المستحق للعبادة وهذا يبطل عبادة غيره سبحانه وتعالى ولذلك قال بعدها إياك نعبد وإياك نستعين. Kemudian ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau menjelaskan sisi pendalilan dari ayat ini. Ayat ini maksud adalah ayat yang sebelumnya disebutkan, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb dari seluruh alam semesta. Ya, maka alam itu bisa dimaknai alam semesta, bisa dimaknai makhluk. Maka perkataan beliau wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam, semua yang selain Allah itu adalah makhluk dan saya adalah salah satu dari makhluk tersebut, maka konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbku, karena Allah adalah Rabbul alamin, Allah adalah Tuhannya semesta alam, maka Allah adalah Rabbku. Wa ana wahidun minal alamin, dan ana adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini, fa yakunullahu rabbi, sehingga Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbku, maka tidak ada orang yang bisa untuk berkata aku memiliki Tuhan selain Rabbul alamin, aku memiliki Tuhan selain Tuhannya seluruh makhluk di alam semesta. Tidak tidak perlu dia seorang kafir atau seorang muslim, itu tidak mungkin dia bisa berkata demikian. Ya, kalaupun dia berkata demikian, maka perkataannya batil. Hadza la yumkinu abada, ini tidak mungkin sama sekali, wala yaquluhu aqil, ya, dan itu juga tidak akan bisa tidak akan diucapkan oleh seorang yang berakal. Hadza dalilun ala rububiyatillahi azza wajal, ini adalah dalil atas rububiyah Allah Subhanahu wa taala, wa madama annahu rabbul alamin fahuwa mustahil lil ibadah. Ya, ini adalah kaidah yang penting. Selama Allah adalah rabbul alamin, ya, Tuhannya alam semesta, maka dialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Wa hadza yubtilu ibadata ghairihi subhanahu wa ta'ala, dan ini ya membatalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena selain Allah bukanlah rabbul alamin. Maka di sini ada talazum ketika kita ya menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rabbul alamin, maka kita menetapkan bahwa dialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Ya, tidak ada zat lain yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala ba'daha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu di surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala setelah ya menetapkan bahwa alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan ya manusia untuk berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami meminta pertolongan. Wa hadza yufidul hasr. Ayat ini ya, di antara faedah yang kita dapat dari ayat ini adalah al-hasr, yaitu pembatasan. Li'anna taqdimal ma'mul iyyaka wa ta'khiral 'amil na'budu yadullu 'ala al-hasr. Karena mendahulukan sesuatu yang harusnya di akhir, kemudian mengakhirkan sesuatu yang harusnya di awal, mendahulukan maf'ul bih, ya, kemudian mengakhirkan fi'ilnya, itu akan membuat kita mengambil faedah bahwa ini bersifat membatasi. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman na'buduka wa nasta'inuka. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka objeknya diletakkan di depan, itu berarti ya maknanya adalah hanya kepada Engkau lah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Maka di sini yadullu 'alal hasr, maka mengakhirkan yang harusnya di depan, mengawalkan yang harusnya di belakang, itu menunjukkan adanya pembatasan. Fa iyyaka na'budu yakhtalifu 'an na'buduka. Maka perkataan Allah, ya perkataan secara umum, tidak hanya ayat, bisa juga hadis, bisa juga perkataan ulama, ketika objek dikedepankan maka itu yufidul hasr, bersifat memberikan faedah, membatasi. Maka perkataan iyyaka na'budu itu berbeda dengan perkataan na'buduka. Ya. Berkata iyyaka na'budu berbeda kalau misalnya seseorang itu berkata na'buduka. Dan ini ya hal ini itu dipahami oleh orang Arab secara alamiah. Ya, orang Arab memahami hal-hal yang seperti ini secara alamiah, berbeda dengan kita harus mempelajari melalui ya kaidah, harus mempelajari melalui misalnya ilmu kaidah tafsir dan seterusnya. Akan tetapi orang Arab di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya terutama wallahu alam sampai saat ini ya bisa jadi, maka mereka langsung memahami bahwa ini yufidul hasr, ini menunjukkan pembatasan, ini yufidut taukid, ini menunjukkan penekanan dan seterusnya. Lianna na'budu hadza itsbat faqat. Karena fi'il na'budu kami beribadah itu adalah itsbat ya. Ketika kita misalnya berkata na'buduka, ini berarti kita hanya mengitsbat. Kita menetapkan bahwa kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin ketika kita berkata iyyaka na'budu, maka yatadamman an-nafy wal itsbat. Akan tapi ketika kita berkata iyyaka na'budu, maka itu bermakna an-nafy wal itsbat. Kita menafikan selain Allah Subhanahu wa taala dan kita menetapkan bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ terdapat dua rukun yang sama seperti kalimat syahadat la ilaha illallah, yaitu an-nafy wal itsbat. Ai la na'budu ghairak. Maka makna dari iyyaka na'budu la na'budu ghairak. Kami tidak beribadah selain kepada Engkau ya Allah, dan kami beribadah kepada Engkau, gitu ya. Jadi harus terkumpul dua hal ini, dua rukun ini, an-nafy wal itsbat. Jangan hanya an-nafy, kami tidak beribadah kepada selain Engkau ya Rabb. Tapi bagaimana? Apa yang antum ibadahi berarti? Kurang. Kalau hanya an-nafy kurang. Kalau hanya al-itsbat juga kurang. Kami beribadah kepada Engkau ya Allah. Tapi bagaimana kepada selain Allah? Apakah Engkau beribadah kepada yang lain juga? Maka ini menunjukkan bahwa harus ada dua rukun, an-nafy wal itsbat. Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Wal ibadah la tasihhu illa ma'an nafy wal itsbat. Maka ibadah itu tidak sah kecuali dengan nafy dan itsbat. Wa huwa ma'na la ilaha illallah, ini adalah makna la ilaha illallah, fiha nafyun wa itsbatun. Di dalam kalimat syahadat ini ada penafian dan ada pengisbatan. Pengisbatan. Ya, ada penafian dan ada penetapan. Nafyul uluhiyah amma siwallahi wa isbatuha lillahi azza wa jal. Menafikan uluhiyah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qila lak bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Ketika dikatakan kepada engkau, ya, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di perkataan beliau, fa idza qila lak bima arafta rabbak. Jika ditanyakan kepada engkau, dari mana engkau bisa mengetahui Rabbmu? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka katakanlah dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Anta qulta Allahu Rabbi, aw Rabbi Allah alladhi rabbani bi ni'amihi, ma huwa dalil ala anna Allah rabbaka alladhi ma huwa dalil ala anna Allah rabbak alladhi rabbaka bi ni'amihi, ya. Ma huwa dalil ala anna Allah rabbuka alladhi rabbaka bi ni'amihi. Jadi di sini rabbuka, di sini rabbaka, ada alifnya di sini ya, maka rabbaka bi ni'amihi, ya, fi'il. Ketika engkau berkata Allahu Rabbi, Allah adalah Rabbku, atau Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, alladhi rabbani bi ni'amihi, yang melihara seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya, ma huwa dalil ala anna Allah Rabbuk. Apa dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanmu, alladhi rabbaka bi ni'amihi, yang di mana Allah Subhanahu wa taala telah memelihara engkau dengan nikmat-nikmat dari Allah. Ja'a asy-syekh bi adillatin minal wahyi wa minal aqli kama sayati. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau membawakan dalil wahyu dan dalil akal. Ya, sebagaimana yang akan dijelaskan sebentar lagi, fa idza qila lak bima arafta rabbak, jika dikatakan kepada engkau dari mana engkau dari mana atau dengan apa engkau mengetahui tentang Rabbmu, li'anna man idda'a syai'an fala budda ayyukimat dalil ala dakwah. Ya, karena sesuatu yang mengklaim seseorang yang mengklaim sesuatu, maka tidak boleh tidak dia harus menetapkan dalil, menetapkan bukti atas pengakuannya tersebut. Ad-dalilu ala anna Allah rabbuk alladhi rabbaka bini'amihi, apa dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbmu yang telah memeliharamu dengan nikmat-nikmat darinya. Ja'a syekh bi'adillatin minal wahyi wa minal akli kemas. Ini kayaknya perkataannya diulang ya. Coba kita lihat cetakan yang lain. Ja'a syekh bi'adillatin minal wahyi wa minal akli kemas sayati fa'idha kira lak bima'araf terabbak li'anna manida'a syai'an falabudda ayyukimad dalil ala dakwah. Ya, jadi setelah perkataan itu harus langsung menuju ke bait, dan baitnya di sini dicetak dengan tidak bagus ya. Jadi di titik ini harus langsung menuju ke bait syair di sini ya. Ja'a syekh, jadi mulai dari sini ya. Syekh membawakan dalil dari wahyu dan dari akal sebagaimana yang akan disampaikan sebentar lagi. Jika dikatakan kepada engkau, dari mana engkau atau dengan apa engkau mengetahui tentang Rabbmu, karena seseorang yang mengklaim sesuatu, maka tidak boleh tidak dia harus menetapkan dalil, harus membawakan bukti atas pengakuannya tersebut. Langsung ke sini. وَالدَّعَوَا إِذَا لَمْ يُكِيمُوا عَلَيْهَا بَيِّنَاتٍ أَهْلُهَا أَدْعِيَاءُ. Ya, maka pengakuan jika tidak dibuktikan atas pengakuan tersebut, jika mereka tidak mendatangkan bukti atas atau bayinat atas pengakuan-pengakuan mereka tersebut, ahluha ad'iya, maka orang yang membuat pengakuan tersebut itu hanyalah tukang ngaku-ngaku ya, tukang pendusta, ad'iya pendusta atau orang yang sering mengaku-ngaku. La budda li kulli mudda'in ayyukimad dalila ala dakwah, tidak boleh tidak bagi setiap orang yang mengklaim sesuatu, maka dia harus mendatangkan dalil atas pengakuannya tersebut. Wa illa kana da'wahu ghaira sahiha, jika tidak maka pengakuannya tersebut tidak benar ya. Anta qulta rabbi Allah allazi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi mad dalil, ya, engkau berkata bahwa Rabbku adalah Allah yang memeliharaku, yang memelihara seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mad dalil, apa dalilnya? Faqul ad dalilu ayatuhu wa makhluqatuhu, katakanlah bahwa dalilnya adalah ayat Allah dan makhluk Allah. Al-ayat jamu ayat. Maka yang dimaksud ayat di sini umum ya, tidak hanya bermakna ayat Al-Qur'an, akan tapi sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Syekh sebentar lagi, al-ayat itu adalah jamak dari ayah, sedangkan ayah maknanya secara bahasa al-alamah ala syai. Ayat itu dalam bahasa Arab bermakna tanda atas sesuatu atau isyarat atas sesuatu. Ya, atau petunjuk atas sesuatu. Wad-dalalah ala syai' ya, dalalah, alamah wad-dalalah ya, tanda petunjuk isyarat atas kepada sesuatu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam ayatul munafik thalathun. Ya, tanda munafik itu ada tiga. Yakni ayat di sini ayat munafik ada tiga, maksudnya adalah tanda munafik itu ada tiga. Qauluhu bi ayatihi ay al-alamat wad-dalalat addalla alaihi subhanahu wa ta'ala. Perkataan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya, bahwa kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala bi ayatihi wa makhluqatihi, maksud dari bi ayatihi ay al-alamat wad dalalat adalla alaihi subhanahu wa taala, tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk yang menunjukkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Fa jami'u hadhil kainat allati tarawnaha kullaha kanat ma'duma allati tarawnaha kullaha kanat ma'duma, maka semua ya al-kainat, semua benda-benda yang ada di sekitar kita ya, yang engkau lihat saat ini itu semuanya awalnya tidak ada, kanat ma'duma awalnya tidak ada, thumma innallaha awjadaha wa khalaqaha biqudratihi subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya ya dengan kekuatan Allah dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha khalqun yatajaddad mithla an-nabat wal mawalid wa asya' ma kanat mawjudah thumma wujidat. Di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang tajaddad, yang awalnya tidak ada kemudian ada, seperti misalnya tanaman, seperti misalnya ya bayi yang baru lahir, atau sesuatu yang awalnya itu makanan maujudah yang awalnya itu tidak ada, ya makanan maujudah ini maksudnya adalah ini penafian ya, awalnya tidak ada, awalnya tidak maujudah, kemudian tsumma wujidat, kemudian ada. Wa antum tanzuruna ilaiha man allazi yakhluquha, dan engkau melihat bahwa ada makhluk yang yatajadda, yang awalnya tidak ada kemudian ada, ya awalnya tidak ada orang yang namanya fulan, tiba-tiba fulan lahir, ya kemudian tiba-tiba ada orang yang bernama fulan, begitu ya. Kita melihat fenomena seperti itu, maka siapakah yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut? Huwallahu subhanahu wa ta'ala, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hal takhluqu nafsaha, hal ahadun minal bashar khalaqaha, la ahada idda'a hada wa la yastati'u ayyadda'i. Ya, maka kalau kita bertanya, ya, apakah makhluk-makhluk tersebut menciptakan dirinya sendiri, atau apakah ada ya manusia yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut, menciptakan ya kucing yang baru lahir, tanaman yang baru tumbuh, ya kemudian menciptakan manusia yang baru lahir, tidak ada orang yang bisa mengklaim seperti itu. La ahada idda'a hadza wa la yastati'u ayyada'i, tidak ada orang yang mengklaim seperti itu, dan tidak akan bisa ada orang yang membuat pengakuan seperti itu. Qala ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yukinun, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka diciptakan dari tanpa ada sesuatu, dari ketiadaan tiba-tiba muncul sendiri, atau am humul khaliqun, atau apakah mereka adalah yang menciptakan diri mereka sendiri, ya am khalaqus samawati wal arda bal la yukinun, apakah atau apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi, ya bal la yukinun, bahkan mereka itu sendiri tidak yakin atas apa yang mereka ucapkan tersebut. Hadhil asya ma aujadat nafsaha, sesuatu yang kita lihat mereka tidak ada yang menciptakan dirinya sendiri, au aujadaha ghairuha minal makhluqat, atau ya selain makhluk tersebut kemudian menciptakan makhluk tersebut, ya seperti misalnya kalau kita melihat kucing yang baru lahir misalnya, maka kucing tersebut tidak menciptakan dirinya sendiri. Atau misalnya, tidak ada makhluk lain yang menciptakan kucing tersebut. Tidak ada secara logika dan tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ya, batu yang mereka sembah tidak bisa menciptakan kucing yang baru lahir tersebut. Abadan ma'ahada akhalaqa syajar. Ma'ahada khalaqa ba'udatan au zubaban. Innal ladhina tada'una min dunillahi lan takhluqu zubaban walau istama'ula. Maka tidak ada sama sekali satu orang pun yang bisa menciptakan pohon, bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa menciptakan ba'udah au zubab, nyamuk ataupun lalat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang ya sesungguhnya sesuatu yang mereka ya mengarahkan doa-doa mereka kepada sesuatu tersebut, sesuatu selain Allah tersebut, lan yakhluqu zubaban, mereka tidak akan bisa menciptakan lalat walau istama'ulah, walaupun mereka bersatu semuanya, mereka yaitu orang-orang atau sesuatu yang diibadahi atau yang diarahkan doa kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan bisa menciptakan bahkan satu ekor lalat pun. Wa hadzal khalqu yadullu 'ala al-khaliq subhanahu wa taala, maka semua ya makhluk yang ada di sekitar kita yang bisa kita lihat itu menunjukkan adanya al-khaliq subhanahu wa ta'ala, menunjukkan adanya Allah yang menciptakan itu semua subhanahu wa ta'ala. Walihada lamma kila li'arabi ala al-badiha bima arafta rabbak, oleh karena itu ketika ditanyakan kepada seorang Arab Badui secara spontan, ya, dan orang Arab Badui ini adalah orang yang tentunya kita mengetahui karakteristik orang Badui, ya, tidak berpendidikan, ya, tidak memiliki peradaban yang maju seperti orang-orang di kota-kota begitu ya. Maka ketika ditanya kepada orang Arab Badui, bima arafta rabbak, bagaimana engkau bisa mengetahui tentang Rabbmu, atau bagaimana engkau bisa tahu bahwa ya engkau memiliki Rabb yang menciptakan semua ini. Maka orang Arab Badui tersebut berkata, al-ba'rah tadullu 'ala al-ba'ir wal athar yadullu 'ala al-masir ala yadullu hadha al-kaun 'ala al-latif al-khabir. Ya. Kotoran unta itu menunjukkan adanya unta, dan jejak itu menunjukkan adanya orang yang menapaki jejak tersebut. Ala yadullu hadzal kaun ala latifil khabir, apakah Sesuatu yang kita lihat semua ini, makhluk yang kita lihat di sekitar kita semua ini, tidakkah itu cukup? Tidakkah itu tidak cukup untuk menunjukkan bahwa adanya Al-Latifil Khabir, Allah Subhanahu wa taala yang Maha, ya, Maha lembut, Maha mengetahui perkara-perkara yang daqiq, dan Al-Khabir Maha mengetahui tentang seluruh keadaan dari makhluknya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk itu semua. Idza ra'aita athara qadamin 'ala al-ardi amma yadulluka hadza 'ala anna ahadan masha 'ala hadhihi al-ard. Jika engkau melihat ada jejak, ya, jejak kaki di tanah, tidakkah ini menunjukkan kepada engkau bahwa ada seseorang yang sebelumnya berjalan di atas tanah tersebut, di atas jejak tersebut? Idza ra'aita ba'ra ba'ir, jika engkau melihat ada kotoran unta, ala yadulluka hadza 'ala anna hadhihi al-ardha fiha ibil. Ya. Kalau misalnya kita melihat ada kotoran unta bahwa yakni bukankah ini menunjukkan kepada kita bahwa di tanah ini sebelumnya ada, ya, ada unta yang bisa jalan di situ atau tinggal di situ, au marra 'alaiha ba'ir, atau jalan di situ unta sebelumnya. Al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir wal athar yadullu 'alal masir. Kotoran unta menunjukkan adanya unta, ya, dan jejak menunjukkan adanya orang yang menapaki jejak tersebut sebelumnya, orang yang membuat jejak tersebut sebelumnya. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal-arduna as-sab' wa ma fihinna wa ma bainahuma. Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala, al-lailu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar. Demikian pula tanda-tanda ini juga menunjukkan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja tanda itu? Al-lailu malam, wan-naharu siang, wash-shamsu matahari, wal-qamaru bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal arduna as-sab' wa ma fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara makhluk Allah adalah langit yang tujuh dan juga bumi yang tujuh, wa ma fihinna, dan apa yang yang ada di dalamnya, wa ma bainahuma, dan apa yang yang ada di antara keduanya. Qauluhu wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar fal ayatu 'ala qismain. Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang dan matahari dan bumi, maka ayat Allah itu terdiri atas dua jenis. Al-qismul awwal, ayat kauniyah. Jenis pertama adalah tanda kauniyah. Ayat kauniyah, tanda kauniyah. Tusyahadu, yang itu bisa dilihat, ya. Ayatun kauniyah tusyahad. Ayat kauniyah, tanda kauniyah yang itu bisa disaksikan oleh semua orang. Mithla samawati wal ardi wan nujumi wasyamsi wal qamari wal jibali wasyajari wal bihar. Seperti misalnya langit, bumi, bintang, matahari, bulan, pegunungan, pohon, dan lautan. Summiyat ayat li'anna biha dalalat ala khaliqah subhanahu wa ta'ala. Disebut ayat karena, ya, ini makhluk-makhluk ini memberikan penunjukan, memberikan tanda, memberikan isyarat kepada penciptanya. Al-Khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lihada yakulu syair. Tushahad mithl samawati wal ardi wal nujumi wa syamsi wal qamar wal jibal. Seperti yang diterulang lagi, ya. Walihada yakulu syair, itu seharusnya langsung menuju ke walihada yakulu syair faya ajaban. Kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu aljahidu wa fi kulli syair lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin fil wara syahidu. Faya ajaban. Sungguh mengherankan, kaifa yu'sal ilahu, bagaimana al-ilah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala didurhakai, dimaksiati, am kaifa yajhaduhu al-jahid. Sungguh mengherankan bagaimana ada orang yang menentang, yang menafikan, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Padahal sementara itu di setiap segala sesuatu yang kita lihat di sini di sekitar kita, lahu ayat. Dia menunjukkan, dia memiliki tanda, tadullu ala annahu wahidu. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah al-wahid, walillahi fi kulli tahrikatin taskinatin fil wara syahidu. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerakan dan dalam setiap, ya, benda yang diam di kalangan makhluknya, di kalangan manusia, Allah Subhanahu wa taala syahidu. Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan. Fa kaifa yajhadu ahadun Allah jalla wa ala wa yaqul laisa hunaka rabbun hadzal kaun kulluhu hadzal kaun kulluhu wa hadhihi al makhluqat wujidat min ghairi khaliqin in wujidat bi khaliqin faman huwa hadzal khaliq ghairu Allah jalla wa ala bayyin li. Ya, bagaimana orang bisa menentang atau mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa yaqul laisa hunaka rabbun, kemudian mereka berkata tidak ada Tuhan di alam ini, tidak ada Tuhan, ya, tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Hadzal qawlu kulluhu wa hadhihi al makhluqat wujidat min ghairi khaliq Mereka berkata bahwa semua makhluk ini, semua yang kita lihat di sekitar kita, itu semuanya ada, ya, tanpa ada pencipta. Wa in wujidat bi khaliqin faman huwa hadzal khaliq? Wallahi jalla wa ala. Dan kalaupun misalnya itu diciptakan, ada penciptanya, maka terangkan kepadaku siapa pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Bayyinni, terangkan kepadaku. La tajidu khaliqan ghairu Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah engkau bisa melihat, mencari ada, ya, pencipta atas makhluk-makhluk ini selain Allah Subhanahu wa taala. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alaihim kullillahu khaliqu kulli syai'in wa huwa al-wahid al-qahhar. Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala khalaqu ka khalqi? Sekutu-sekutu tersebut menciptakan makhluk selain makhluk Allah Subhanahu wa taala fatashabaha al-khalqu 'alaihim, sehingga makhluk ciptaan mereka dan makhluk ciptaan Allah kemudian, ya, menjadi mirip, menjadi semisal, menjadi, ya, semisal, sehingga kemudian ada Allah yang menciptakan makhluk-makhluk ini, ada Rabb selain Allah yang juga menciptakan makhluk-makhluk ciptaan mereka sendiri, kemudian makhluk-makhluk ciptaan ini kemudian menjadi fatasyabahan khalqu alaihi, menjadi mirip-mirip dan seterusnya. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Allah adalah al-wahid al-qahhar. Allah adalah zat yang maha esa dan Allah adalah al-qahhar yang maha kuasa, yang tanpa izinnya tidak ada sesuatu yang bisa bergerak, tidak ada sesuatu yang bisa mengambil keputusan, tidak ada sesuatu yang bisa melakukan sesuatu. Al-qismu tsani, jenis kedua dari ayat, al-ayatul qur'aniyah. Jenis kedua dari ayat adalah ayat Quran. Allati tutla minal wahyi al-munazzal 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, hadhihi kulluha adillah 'ala wujudir rabb subhanahu wa ta'ala. Jenis kedua adalah ayat Qur'aniyah, ayat Quran yang itu dibacakan, yang itu, ya, merupakan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi kulluha adillatun 'ala wujudir rabb subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah dalil-dalil yang menunjukkan adanya Rabb, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala kamalihi wa sifatihi wa asma'i, dan juga menunjukkan kesempurnaan Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la annahu mustahiqqun lil ibadati wahdahu la syarika lah, dan menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Kulluha tadullu 'ala dzalik, semua ayat, baik itu ayat yang berupa makhluk ataupun ayat yang berupa ayat Quran, semua yang menunjukkan atas hal ini, al ayatul kauniyah wal ayatul quraniyah, baik itu ayat kauniyah ataupun ayat quraniyah. Al ayatul kauniyah tadullu ala khaliqiha wa mujidiha wa mudabbiriha. Ayat kauniyah itu menunjukkan, ya, kepada penciptanya dan menunjukkan kepada, ya, zat yang mengaturnya. Wal ayatul quraniyah fiha al amr bi ibadatillah, dan ayat quraniyah itu menunjukkan, ya, tidak hanya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan seluruh alam semesta ini, akan tetapi ayat Qur'aniyah ini, perbedaan antara ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah, ya, itu menunjukkan bahwa walaupun kita katakan ayat itu ada dua jenis tanda yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada dua jenis ayat, ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Akan tetapi ayat Qur'aniyah lebih utama. Ayat Qur'aniyah lebih utama dan merupakan ayat yang utama, tanda yang utama yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa disebut lebih utama, lebih afdol? Karena ayat Qur'aniyah tidak hanya menunjukkan adanya Allah, tapi juga menjelaskan tentang nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, hikmah Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ayat kauniyah, setiap orang bisa meneliti ayat kauniyah, ya, ketika dia dibekali atau ketika dia memiliki, masih memiliki fitrah yang bagus, fitrah yang selamat, logika yang lurus, akal yang sehat, maka dia dengan melihat ayat kauniyah, dengan melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa, ya, menetapkan, mengisbat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Akan tetapi dari makhluk Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa mengekstrak apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat-sifat Allah, apa saja nama-nama Allah Subhanahu wa taala, apa saja perbuatan Allah, apa saja hikmah Allah di dalam syariat Allah, apa saja yang Allah perintahkan, apa saja yang Allah larang, bagaimana cara beribadah kepada Allah yang Allah ridhai, semua ini tidak bisa kita ekstrak dari ayat kauniyah. Itu mengapa tidak bisa kita mengekstrak, ya, cara beribadah kepada Allah dari ilmu-ilmu umum seperti fisika, kimia, biologi, matematik dan seterusnya tidak bisa, karena itu ilmu yang pelajari tentang kauniyah, pelajari tentang ayat kauniyah, pelajari tentang tanda-tanda kauniyah, akan tetapi ya tidak bisa memberitahu kita tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dari ayat Qur'aniyah. Wal ayatul Qur'aniyah fiha al-amr bi ibadatillah wa fiha taqriru tauhid ar-rububiyyah wal istidlalu bihi ala tauhid al-uluhiyyah wal amr bi ibadatillah Subhanahu wa taala. Kullul Qur'an yadullu ala hadha al-ma'na wa unzila min ajli hadha al-ma'na. Ayat Qur'aniyah itu memiliki perintah, ya, mengandung perintah untuk beribadah kepada Allah. Mengandung juga penetapan tauhidul uluhiyah, ya, menunjukkan juga istidlal bihi ala tauhidul uluhiyah, menunjukkan ya ketika kita merenungkan ayat-ayat Qur'aniyah kita bisa mengambil faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, ya. Wal amr bi ibadatillah Subhanahu wa taala juga ayat Qur'aniyah memiliki ya mengandung perintah untuk beribadah kepada Allah. Kul Quran yaduru ala hadzal makna. Seluruh Al-Qur'an, seluruh ayat di Al-Qur'an itu berkisar kepada di antara makna-makna ini, unzila min ajli hadzal makna, dan bahkan Al-Qur'an itu diturunkan dalam rangka untuk menyampaikan makna ini kepada manusia. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar hadhihi min a'zami ayatihi subhanahu wa ta'ala. Al-lailu al-muslimu alladhi yughdi hadzal kauna wan-naharu al-mudhi'u alladhi yudhi'u hadzal kauna. فينتشر الناس لأشغالهم قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. Di antara ayat Allah, yakni ayat kauniyah, adalah al-lailu wan nahar, malam dan siang, asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan. Hadhihi min a'zami ayatihi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah di antara ayat kauniyah yang terbesar dari Allah, yang menunjukkan bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-lailu muzlimul ladzi yughthi hadzal kaun. Malam yang meliputi, yang menutup semua yang ada di sekitar kita. Wan naharul mudhi'ul ladzi yudhi'u hadzal kaun. Dan siang yang ya menerangi semua yang ada di sekitar kita, semua makhluk yang ada di sekitar kita. Fa yantashirun nasu li ashqalihim. Sehingga pada siang tersebut manusia bisa bisa menunaikan ya kebutuhan-kebutuhan mereka, menunaikan ya melaksanakan atau kesibukan-kesibukan mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah." Katakanlah wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu tidak pernah berakhir hingga hari kiamat? Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya? Siapakah, adakah ada Tuhan, adakah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan untuk kalian itu cahaya? Afala tasmaun? Apakah engkau itu tidak mendengar? Qul araitum in ja'alallahu 'alaikum nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi. Ya. Jadi di sini salah ketik ya. Qul araitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmada atau 'alaikumun nahara sarmada. Katakanlah wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan untukmu siang tidak pernah berakhir hingga hari kiamat? Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi. Ya, adakah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan malam yang engkau bisa beristirahat pada malam tersebut? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa akan selalu malam hingga hari kiamat atau akan selalu siang hingga hari kiamat, maka adakah yang bisa mengubah hal tersebut? Apakah engkau tidak melihat ya? Apakah engkau tidak melihat tanda-tanda Allah? Apakah engkau tidak mendengar tanda-tanda Allah? Jadi di ayat sebelumnya afala tasmaun, di ayat berikutnya afala tubsirun ya. Kul ini juga salah ketik ya. Umir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bagi kalian siang dan malam, malam dan siang, litaskunu fihi, supaya kalian bisa ya beristirahat pada waktu malam, wa litabtaghu min fadlihi, dan supaya kalian bisa mencari karunia Allah Subhanahu wa taala pada waktu siang. Wa la'allakum tashkurun, dan supaya engkau itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara aspek balaghah yang sangat indah disebutkan al-laila wan nahar, kemudian disebutkan sesuai urutannya. Litaskunu fi itu terkait lail, wal litabtaghu min fadli itu terkait nahar. Ini di antara keindahan belauah dari Al-Qur'an, disebutkan dua hal atau lebih secara berturut-turut, kemudian disebutkan ya kaitannya juga secara berturut-turut sesuai dengan urutan yang awal tadi. Di sini disebutkan al-lail, kemudian an-nahar, kemudian disebutkan litaskunu fihi itu terkait dengan lail, wa litabtaghu min fadli itu terkait dengan an-nahar. Hadza min a'zami ayatillah. Ya, malam dan siang itu termasuk di antara ayat Allah yang paling paling besar. Hadzal lailu wa hadzan nahar. Malam dan siang yang kita ketahui, ya, yang kita sudah terbiasa sejak kita lahir gitu ya, ada malam dan ada siang. Lal waktu kulluhu lail wa lal waktu kulluhu nahar. Tidak semua waktu itu kemudian malam dan tidak semua waktu itu semuanya siang. Li'annahu law kana kadzalik ta'attalat masalihul ibad wa ta'ibu. Ya, karena kalau misalnya itu terjadi selalu malam atau selalu siang, maka maslahat manusia itu bisa hilang. Mereka tidak bisa mendapatkan maslahat dari bergantinya siang dan malam, dan juga mereka akan taibu, mereka juga akan lelah. Bayangkan kalau kita misalnya siang terus gitu ya, kita tidak ada waktu untuk istirahat atau tidak ada waktu yang disepakati oleh semua orang ini waktu istirahat. Ya. Sehingga bisa jadi kita menetapkan bahwa taib ini waktu istirahat ana, tapi orang lain ngajak kita meeting. Kenapa? Karena itu bukan waktu yang menurut dia adalah waktu istirahat gitu ya. Ngajak rapat, ngajak meeting gitu ya. Maka adanya malam itu adalah karunia, sehingga ketika sudah mulai gelap, alhamdulillah tugas pekerjaan di luar itu sudah selesai, saatnya untuk istirahat. Demikian pula kalau malam terus maka kita tidak memiliki waktu untuk kemudian kita beraktivitas, kita bekerja, bawahnya akan selalu ya ngantuk dan akan selalu tidak bersemangat karena suasananya yang gelap. Ja'alallahu lahumul laila wan nahara yata'aqaban. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang atau menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Tsumma innal laila wan nahara muntaziman la yatakhallafu wahidun minhumā wa la yataghayyar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam dan siang itu muntaziman, teratur. La yatakhallafu wahidun minhumā wa la yataghayyar. Tidak ada perbedaan. Ya, misalnya malam besok tiba-tiba cuma setengah dari malam biasanya, tidak. Malam dan siang itu semuanya teratur. Ala nizamin wahid, di atas satu keteraturan yang sama. Mimma yadullu ala hikmatil hakim Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala af'alul ibad wa sina'atuhum takhrab wa takhtalifu mahma kanat wa tata'atton. Ya, kalau kita lihat perbuatan manusia, ya, kemudian karya-karya manusia, buatan manusia, semua itu pada akhirnya akan hancur, pada akhirnya akan ya bisa jadi takhtalif, akan berbeda-beda. Ya, susah untuk menjaga keteraturan itu selalu terjaga, ada noise, ada error gitu ya, ini bahasa fisika, ada decoherence. Ya, ada decoherence. Memang ya dulu alaih wa takhtalif mahma kan wa ta'attal. Ya, jadi akan hancur pada suatu saatnya. Wa amma makhlukatullah azza wajalla wa inna la takhrabu illa fi waqtin ya'dhanu Allahu fihi bi kharabiha. Adapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan hancur kecuali pada saat waktu yang Allah izinkan bagi makhluk Allah tersebut untuk hancur atau rusak. Fal lailu wan naharu mustamirron, malam dan siang itu terus berjalan silih berganti. Lam yata'attal ahadun fihima, tidaklah ada salah satu dari keduanya itu yang kemudian rusak. Bainama sina'atul khalqi tata'attal wa takhrabu wa tafna, adapun karya manusia, buatan manusia, maka itu akan pada suatu saat akan hancur, akan rusak dan akan hilang. Wa in kanat qawiyyah aw dhahmah, walaupun buatan manusia tersebut itu kuat atau besar. Kam tusyahiduna minas sayyarat al-marmiyah wa ta'irat al-bawakhir. Ya, berapa banyak yang kau saksikan ya dari mobil-mobil yang akhirnya rusak, pesawat yang akhirnya rusak, kapal uap, kapal yang besar, kapal pesiar, kapal uap yang akhirnya rusak. Ma'annaha qawiyyah wa mu'tana biha, padahal benda-benda tersebut itu kuat dan benda-benda tersebut mu'tana biha, diperhatikan oleh ya orang-orang, dirawat oleh orang-orang. Lakinnaha takhrabu wa tata'attal, akan tapi makhluk-makhluk tersebut atau buatan-buatan manusia tersebut itu pada akhirnya akan hancur, pada akhirnya akan rusak. Hal ta'attal al-lailu aw ta'attal an-nahar, Apakah malam dan siang itu kemudian ta'attal, kemudian rusak? Li'anna sani'ahu qadirun hakim jalla wa'ala. Ya, tidak mungkin, karena yang membuatnya itu adalah zat yang maha mampu, zat yang maha bijaksana, yang maha memiliki hikmah yang besar. Sunallahi alladhi atqana kulli syai'. Itulah, demikianlah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu atqana kulli syai', yang membuat kokoh setiap dari segala sesuatu. Naam. Benar kita katakan ya, mobil, kapal dan pesawat itu juga makhluk Allah ya. Akan tetapi dia adalah buatan manusia. Jadi bedakan antara sesama makhluk Allah, tapi itu adalah buatan manusia ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan izin kepada manusia tersebut untuk membuatnya, dengan makhluk yang memang itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya, bukan atas ada campur tangan manusia. Kemudian kita masuk pada ad-dalilu ala rububiyyatihi wa ilahiyyatihi Subhanahu wa taala. Dalil atas rububiyah Allah dan ilahiyah Allah Subhanahu wa taala, dua sifat Allah, rububiyah dan ilahiyah atau uluhiyah. Sifat rububiyah diekstrak dari nama Allah Ar-Rabb, dan sifat uluhiyah diekstrak dari nama Allah Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lail wan nahar wa syamsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara ayat Allah adalah malam dan siang dan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah engkau bersujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah. Akan tetapi sujudlah kalian kepada Allah alladhi khalaqahunna, yang telah menciptakan keduanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika engkau memang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza dalilun ala rububiyyatihi wa ilahiyyatihi Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dalil atas rububiyyah Allah dan uluhiyyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Kalau tadi kita sudah jelaskan al-lailu wan-nahar, sekarang kita menjelaskan asyamsu wal-qamar. Asyamsu wal-qamar, asyamsu al-kawkabul azimul alladhi yudhi'ul kawna sirajan wa haja. Kama qala Allah ta'ala wal-qamar nurun yudhi'ul lail. Ya. Huwa alladhi ja'ala syamsa diya'an wal-qamara nura, gitu ya. Matahari dan bulan. Matahari adalah bintang yang besar, yang menerangi makhluk, dan dia adalah pelita yang amat terang. Ya, sirajan wa haja. Sebagaimana itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Wal qamar nurun yudhi'ul lail. Sedangkan bulan itu adalah cahaya juga yang menerangi malam. Wal ladzi ja'ala syamsa diyan wal qamara nura wa yudhi'u tariqa lin-nas. Kemudian juga bulan itu menerangi jalan ya untuk manusia. Min masalihi ma aidan islahul kawni bi asjarihi wa thimarihi wa biharihi. Ini menarik. Di antara maslahat keduanya adalah islahul kawni bi asjarihi wa thimarihi wa bihar. Yaitu islahul kaun, memberikan maslahat kepada makhluk dengan pohon-pohon dan buah-buahan dan wabihari dan lautan-lautan, yang itu semuanya dipengaruhi oleh matahari dan bulan ya. Jadi adanya matahari dan bulan itu memberikan pengaruh kepada kepada pohon, buah dan lautan. Falaw ikhtafat asy-syamsu 'anil kauni la tadarrara al-kaunu wa fasadat katsirun min ma'ayishin nas wa masalihihim. Kalau seandainya matahari itu tidak ada atau tersembunyi, ya tersembunyi dari makhluk, atau tidak ada, tidak bisa menerangi, maka akan itu akan membuat bahaya bagi makhluk dan akan rusak ya banyak dari maslahat untuk manusia ya, ma'ayish, hal-hal yang membuat manusia bisa hidup dengan nyaman itu akan rusak. Walau ikhtafal qamar kadzalik, demikian pula kalau bulan itu tidak ada. Al-qamaru aidan fihi manafi' lis-simari wal asjar. Ini yang menarik ya. Bulan itu juga memberikan manfaat kepada buah-buahan dan pohon. Insyaallah Fauzan rahimahullah taala. Masyaallah. Ini di antara penelitian yang mutakhir ya. Di antara penelitian mutakhir adalah antum search aja nanti di Google Scholar, bagaimana pengaruh bulan terhadap pohon, terhadap buah-buahan ya. Kalau pengaruh bulan terhadap laut, pasang surut laut gitu ya, itu sudah kita tahu gitu ya. Tapi pengaruh bulan terhadap pohon, terhadap buah, Dan ini dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullah taala. Al-qamaru aidan fihi manafi' lis-simar wal ashjar. Ma'ama fihi aidan min ma'rifatil hisab. Dan juga bulan juga memiliki manfaat untuk mengetahui hisab, untuk mengetahui perhitungan kalender, ya, perhitungan waktu. Qala Allah taala wal qamara nuran wa qaddarahu huwa alladhi ja'ala syamsa diyan wal qamara nuran wa qaddarahu manazil li ta'lamu adada as-sinin wal hisab. Ya, dialah Allah yang menjadikan matahari itu sebagai diya dan menjadikan bulan sebagai nur, wa qaddarahu manazil. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan manazil, ya, menetapkan manzilah-manzilah untuk bulan tersebut, li ta'lamu adada as-sinin, supaya engkau bisa mengetahui jumlah dari tahun, wal hisab, dan bisa melakukan perhitungan. Wa qala ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji. Ya, kalian bertanya tentang mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bulan sabit, maka katakanlah bahwa al-ahillah, bulan sabit itu adalah tanda waktu, ya, bagi manusia dan juga untuk ibadah haji. Fa fil ahillah maslaha li ma'rifatil mawaqit wal ajal. Maka pada bulan sabit itu adalah ada maslahat untuk mengetahui, ya, waktu, perhitungan waktu dan al-ajal. Al-ajal itu maksudnya waktu juga, gitu ya. Ajalud duyun wa ajalul adad lil nisa. Waktu untuk ketika ada orang ngutang, maka dia akan berjanji, saya akan bayarkan sekian bulan ke depan. Maka bagaimana cara mengetahuinya? Dengan cara perhitungan kalender yang menggunakan misalnya dengan kalender bulan. Wa ajalul adad lil nisa juga perhitungan waktu iddah bagi wa ajalul idad lil nisa, ya, tanda waktu iddah bagi perempuan, wa mawaqit al-ibadat wasiyamul hajj, dan juga tanda waktu untuk ibadah, untuk puasa, awal puasa Ramadan, kita mengetahuinya dengan cara melihat bulan sabit wal hajj. Demikian pula kulluha tu'rahu bil hisabil mabni ala hadhaini nayyirain asy-syamsi wal qamar. Maka semua ini bisa kita ketahui, semua perhitungan tersebut dibangun di atas dua sumber cahaya ini, yaitu atau dua benda yang bercahaya ini, yaitu asy-syamsu wal qamar. Yang menarik adalah di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman huwa allazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari itu sebagai diya dan menjadikan bulan itu sebagai sebagai nur, ya, sebagai nur. Maka Allah membedakan antara matahari dan bulan, seolah ini adalah isyarat bahwa karakteristik cahaya dari keduanya itu berbeda. Dan Allah alam, kita mengetahui bahwa itu berbeda, ya, matahari adalah sumber cahaya itu sendiri dan sedangkan bulan hanya memantulkan cahaya. Dan itu juga mengapa para ulama ketika menjelaskan hadis bahwa orang alim, orang berilmu itu seperti bulan di antara bulan purnama di antara bintang-bintang, ya. Orang alim dibandingkan orang ahli ibadah itu seperti bulan purnama di antara bintang-bintang. Yakni dari sisi terangnya dilihat oleh orang yang ada di bumi, kita melihat bulan purnama sangat terang dibandingkan bintang-bintang yang jauh, gitu ya. Maka para ulama kemudian menjelaskan mengapa alim ulama, mengapa orang alim, orang berilmu itu dikiaskan dengan bulan. Para ulama menjelaskan karena ilmu dari seorang yang berilmu, ilmu dari seorang ulama itu bukan dari dia sendiri, dia hanya memantulkan ilmu tersebut. Ilmu tersebut dia dapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in, dia hanya memantulkannya. Dia mendapatkan kemudian menyampaikannya kembali tanpa mengubahnya. Bukan dari dirinya sendiri dia yang berkreasi, dia yang berinovasi, dia yang melakukan penemuan, dia yang, tidak. Kalau kita sudah berbicara tentang ilmu agama, ilmu syar'i, maka apa yang kita dapat dari as-salafus saleh, apa yang kita dapat dari generasi terdahulu, yang itu didapat oleh generasi terdahulu dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita dapat itu yang kita sampaikan, apa yang kita pahami itu yang kita ajarkan, apa yang kita cerna itu yang kita buat manusia untuk memahaminya juga. Maka itulah sifat dari ilmu syar'i dan itulah sifat dari seorang alim ulama. Nah, ada di antara ilmu syar'i yang merupakan istimbat, yang merupakan hasil ijtihad, yang itu berasal dari orang tersebut, atau juga misalnya merupakan bagaimana misalnya Imam Syafi'i merumuskan atau menuliskan pertama kali ilmu usulul fiqh, Abdul Aswad Ad-Duali menuliskan pertama kali ilmu nahwu, ya, itu semua bagaimana urutan bab atau kemudian topik-topik yang dibahas di situ, itu semua tentunya hasil jeripayah dan hasil ijtihad dari masing-masing ulama itu berasal dari ulama tersebut, itu mengapa kita disebarkan pendapat ini adalah ijtihad fulan, ijtihad syekh fulan, ijtihad imam fulan, gitu ya. Akan tetapi, walaupun demikian, hakikatnya mereka bisa berijtihad demikian karena berdasarkan pondasi-pondasi Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak berijtihad min adam. Mereka tidak berijtihad dari ketiadaan, tiba-tiba langsung bisa berijtihad. Tidak. Atau tiba-tiba ijtihadnya itu didapat dari inovasi dan kreasi yang tanpa dilandasi dari Quran dan Sunnah. Tidak. Setiap ijtihad ulama sangat berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu mengapa, ya, walaupun kita melihat ada ulama yang sangat sangat ya ijtihadnya, yakni abqari, ya, jenius gitu ya. Ada ulama yang kemudian bisa merumuskan usul fikih, merumuskan nahwu, merumuskan mustalahul hadis, ya, kemudian merumuskan usul tafsir dan seterusnya, maka atau merumuskan ilmu bahasa Arab, balaghah dan seterusnya, maka itu semua na'am, itu ijtihad dan itu jerih payah mereka. Akan tetapi mereka bisa melakukannya karena ada pondasi Quran dan As-Sunnah. Itu tidak menafikan fakta bahwa mereka mendapatkan ilmu itu mendapatkan kemudian langsung dipantulkan, bukan dari diri mereka sendiri, berbeda dengan ilmu umum, berbeda dengan ilmu umum. Baik, maka jadi itulah ya halin najiroin asyamsi wal qamar. Maka inilah bagaimana manfaat dari dua benda yang bercahaya ini, matahari dan bulan. Wal hisabu syamsi wal hisabu al-qamari fihi ma masalih lil khalqi ajma'in. Maka kalender yang berdasarkan matahari dan juga kalender yang berdasarkan bulan, maka keduanya memiliki maslahat kepada makhluk seluruhnya. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'a, qala ta'ala Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladhi khalaqa sab'a samawati intibaqa. Di antara makhluk Allah adalah langit dan bumi, langit yang tujuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah adalah zat yang menciptakan tujuh langit dan juga bumi demikian pula, yakni tujuh bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, alladhi khalaqa sab'a samawati intibaqa. Dialah Allah yang menciptakan ya tujuh langit secara bertingkat-tingkat. Ba'duha fawqa ba'din. Sebagian langit itu di atas sebagian yang lain. As-sama'ud dunya thumma allati taliha ila as-sabi'ah wa fawqa al-jami' arsyur rahman subhanahu wa ta'ala. Ya, langit dibuat bertingkat-tingkat, yang paling bawah langit dunia, kemudian langit-langit berikutnya hingga langit yang ketujuh, dan di atas semuanya adalah arsyur rahman, arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ardina sab'un kama qala ta'ala, dan demikian pula bumi itu ada tujuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, minal ardi mithlahun, dan juga bumi demikian pula seperti langit. Fa hiya sab'u tibaqin aidan, maka bumi juga memiliki tujuh tingkatan. Wa kullu tabaqatin min tabaqatis samawati as-sab' wal ardin laha sukkan wa ummar. Dan setiap tingkatan dari tingkatan-tingkatan langit dan bumi yang tujuh tersebut itu memiliki ya makhluk yang mendiami tingkatan tersebut. Kita tidak tahu makhluk tersebut, kita tidak tahu gitu ya. Allahu a'lam. Ma fis samawati minal kawakib wal aflaq asy-syamsi wal qamar wa ma fil ardi minal makhluqat minad dawab bi ikhtilafi anwa'iha ومن الجبال والأشجار والأحجار ومن المعادن ومن البحار هذه من آيات الله سبحانه وتعالى الآيات الكونية التي ترى وتشهد. Ya, maka di langit kita melihat ada bintang-bintang, ya, ada bintang, ada matahari dan ada bulan. Demikian pula di bumi ada makhluk-makhluk seperti misalnya ada binatang, ya, dengan berbagai jenisnya, dan juga ada gunung, ada pohon, ada batu, ada barang tambang, ada lautan. Ini semua adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat kauniyah yang itu bisa dilihat dan bisa disaksikan. Qala rahimahullah wa dalilu qauluhu ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bila berkata, dalilnya adalah firman Allah, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar, la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Di antara ayat Allah adalah malam dan siang dan matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, akan tapi sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jika engkau memang benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ayatihi al-lail, yakni min alamatihi ad-dalla ala rububiyyah wa qudratihi wa istihqaqihi lil ibadah duna siwa. Di antara ayat Allah adalah malam, yakni di antara ayat yang menunjukkan kepada rububiyah Allah, kekuatan Allah, kemudian bagaimana Allah itu hanya bagaimana hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Semua itu ditunjukkan oleh ayat-ayat Allah ya subhanahu wa ta'ala, di antara adalah malam. Al-lailul ladzi yuzlimu, malam yang itu membuat gelap makhluk. Wan-naharu ladzi yudhi'ul kauna kullah, dan juga siang yang itu memberikan menerangi semua makhluk. Hadza min ajaibi ayatillahi subhanahu wa ta'ala, ini adalah di antara ya keajaiban, ini di antara hal yang menakjubkan dari tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala. Faman alladhi yaj'alul kauna kullahu muzliman fi anin wahid, siapa yang menjadikan semua makhluk tersebut semuanya gelap ya pada waktu yang sama. Thumma yaj'alul kauna kullahu muti'an fi anin wahid, kemudian menjadikan semua makhluk tersebut menjadi ya menjadi terang pada waktu yang sama. Huwa Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Law istama'al khalqu 'ala ayyidhi'u bu'atan min al-ardi mastata'u ayyidhi'u illa bu'atan mahdudah law ja'u bimaka'inil kahraba allati fid dunya kulliha allati fid dunya kulliha la tudhi'u illa juz'an mahdudan min al-ardi. Seandainya mereka itu ya berkumpul, semua makhluk itu bersatu untuk menerangi ya sebagian dari bumi, maka tidak akan mereka bisa melakukannya, kecuali mereka akan hanya akan bisa menerangi hanya ya tempat-tempat yang tertentu saja, tidak bisa semuanya. Dan juga ya seandainya mereka bisa datang ke tempat-tempat yang ada listriknya, di mereka datang dengan membawa listrik ke seluruh dunia, itu tidak akan bisa menerangi semua yang ada di bumi. Amma syamsu wal qamar fahum yudhi'anil arda kullaha ya. Adapun matahari dan bulan, maka keduanya itu menerangi bumi semuanya. Al-lailu wan nahari yata'aqabani wa syamsu wal qamar kadzalik. Ya, matahari dan malam dan siang itu silih berganti, demikian pula matahari dan bulan itu juga silih berganti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Hadza ibtalul lisyrik. Maka ayat ini adalah ya membatalkan kesyirikan, membantah kesyirikan. La tasjudu lil makhluqat, janganlah kalian sujud kepada makhluk Allah. Li anna min a'zamil makhluqat asy-syamsu wal qamar wa li anna al musyrikina kanu ya'buduna asy-syamsa wa yasjuduna laha wa minhum may ya'budu al qamar wal kawakib mithla qawmi ibrahim yabnuna laha hayakil ala surati al kawakib ya'budunaha wa qawluhu ta'ala la tasjudu lisy-syamsi as-sujud ma'nahu wad'u al-jabha 'ala al-ardi khudu'an lil-ma'bud wa huwa 'adhamu anwa'i al-ibadah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aqramu wa yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Ya, jadi janganlah kita bersujud kepada makhluk, karena di antara makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling besar adalah matahari dan bulan, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk sujud kepada matahari dan bulan, maka bagaimana dengan yang selain keduanya? Dan karena di antara kaum musyrikin ada yang menyembah matahari, sujud kepada matahari tersebut. Di antara mereka ada yang menyembah ya bulan dan bintang-bintang seperti kaumnya Ibrahim. Mereka membangun ya berhala-berhala dengan bentuk seperti bintang. Kemudian mereka menyembahnya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi, janganlah kalian sujud kepada matahari. Sujud di sini maknanya adalah wad'ul jabhah, meletakkan dahi di bumi, khudu'an dalam rangka untuk merendahkan diri kepada yang disembah, kepada yang diibadahi. Maka sujud adalah a'zamu anwa'il ibadah, adalah bentuk ibadah yang paling mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Fa'azamu anwa'il ibadah as-sujud 'alal ardi, maka ya bentuk ibadah yang paling mulia adalah sujud ya di atas tanah. Lianna wajhaka alladhi huwa azzu shay'in 'indak wada'tahu lillahi 'alal ardi ta'abbudan lillahi wa tadhallulan baina yadayhi subhanahu wa ta'ala. Karena wajah engkau yang itu adalah merupakan hal yang paling mulia, yang kau paling muliakan begitu ya, engkau letakkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala di tanah, di lantai, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dan dalam rangka untuk merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa sujud al-haqiqi, ini adalah sujud yang hakiki yang boleh. Wala yaliku ta'abud bihi illa lillah, dan tidak boleh kita beribadah dengan sujud tersebut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma sujud lisyamsi wal qamar, adapun sujud kepada matahari dan bulan, fahuwa sujudun limakhlukin la yastahiq, maka itu adalah sujud kepada makhluk yang tidak berhak. Fala yajuzu as-sujudu lil makhlukat, maka tidak boleh sujud kepada makhluk-makhluk Allah, wa innama sujudu likhaliqil makhlukat, akan tapi sujud itu kepada pencipta dari makhluk-makhluk tersebut. Amal makhlukat fahiya mithluka makhlukat makhlukat mudabbara mutasarraf fiha, adapun makhluk maka seperti engkau, dia adalah ciptaan Allah, dia itu diatur oleh Allah, dia itu di perbuatan juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hal tasjudu li makhlukin mithlak ajizin mithlak wa hadha la yajuz aina dhahabat al-aqul, ya apakah engkau mau bersujud kepada makhluk yang seperti engkau, hal tasjudu li makhlukin mithlak ajizin mithlak, ya yang juga tidak bisa tidak mampu untuk melakukan sesuatu, ya sama-sama lemah seperti engkau, ya hadha la yajuz, ini tidak mungkin, ya tidak boleh, ya aina dhahabatil uqul, di mana akal itu pergi, akal itu hilang ketika kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. As-sujudu innama yastahiqqu al-khaliq subhanahu wa taala alladhi la yajizu syai', sujud itu hanya berhak diarahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi Allah dari berbuat sesuatu. Fasujudu haqqun lillahi azza wa jalla laisa haqqan lil makhluqi mahma kan, maka sujud itu adalah hak Allah, bukanlah hak dari makhluk. Apapun makhluk itu, hadzal makhluq minal 'idzami wal kibari fa innahu makhluqun dha'ifun mudabbarun mutasarrafun fi. Apapun makhluknya, walaupun itu makhluk yang mulia, makhluk yang besar, makhluk yang agung, maka dia tetaplah makhluk yang lemah, yang dia adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan bulan, akan tapi sujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan mereka, jika engkau hanya beribadah, memang benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal wajib alla na'buda illallah fa idza sajadtum lahu wa sajadtum li ghairihi fa innakum la takununa 'abidina lillahi al-ibadata as-sahiha bal ta'budunahu ma'asyirki wa syirku yufsidul ibadah. Maka yang wajib adalah kita hanya beribadah kepada Allah, tidaklah kita beribadah kecuali kepada Allah, dan kalau kita sujud kepada Allah dan juga sujud kepada selain Allah, maka kita tidaklah dikatakan sedang beribadah kepada Allah. Ya la takun 'abidina lillah. Ya kita tidak beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sahihah, akan tapi ta'budunahu ma'asyirk. Akan tapi engkau beribadah kepada Allah dan disertai dengan kesyirikan, wasyirku yufsidul ibadah. Dan kesyirikan yang dilakukan tersebut itu akan membatalkan, akan menghilangkan ibadah yang sudah benar yang diarahkan kepada Allah tersebut. Jadi ibadah tidak boleh disertai dengan kesyirikan. Ya, satu catatan di sini adalah bahwa sujud ada dua jenis, sujud yang merupakan ibadah dan sujud yang merupakan ta'zim. Sujud yang merupakan ta'zim, ya, penghormatan, dan juga sujud yang merupakan ibadah. Maka keduanya sama-sama haram untuk diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sujud yang merupakan ibadah adalah kesyirikan, sujud yang merupakan ta'zim itu bukan kesyirikan, ya. Hukumnya di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah haram, akan tetapi di syariat-syariat sebelumnya sujud yang merupakan ta'zim itu bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kesyirikan kepada malaikat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengizinkan atau bahkan mensyariatkan Nabi Ya'kub dan saudara-saudara Nabi Yusuf untuk sujud kepada Nabi Yusuf dalam rangka ta'zim, dalam rangka untuk menghormati, bukan dalam rangka untuk beribadah. Maka yang namanya kesyirikan tidak mungkin di zaman dulu bukan syirik, sekarang syirik. Atau di zaman dulu syirik, sekarang bukan syirik. Tidak mungkin. Yang namanya kesyirikan akan selalu merupakan kesyirikan. Ya, yang namanya akidah dan tauhid akan selalu sama, tidak peduli kapan waktunya, tidak peduli itu sedang zaman Nabi dan Rasul yang mana, semuanya sama. Ya, sehingga ketika sujud yang merupakan ta'zim itu bahkan dibolehkan di zaman sebelumnya, maka kita mengetahui bahwa sujud yang merupakan ta'zim itu bukan kesyirikan. Akan tetapi hukumnya bisa berbeda kalau dulu bisa jadi disyariatkan, kalau saat ini di zaman Nabi Muhammad, di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya sudah berubah menjadi haram. Maka semua jenis sujud, dua jenis sujud tadi para ulama bersepakat hukumnya haram. Akan tetapi dirinci, kalau sujudnya merupakan ta'zim, bukan merupakan ibadah, maka hukumnya haram dan bukan merupakan kesyirikan. Akan tetapi kalau sujudnya merupakan ibadah, maka dia hukumnya haram dan dia merupakan kesyirikan, syirkan akbar. Hada wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu